ها إنه كفر معاذ الله من كفرانه. Ya, lafaz iyyaka ini untuk tahzir. Ya. Hendaknya hati-hati dan jauhi ya, al-ilhad. Yani ilhad, melakukan ilhad, penyimpangan fiha, pada nama-namanya. Kata beliau Ibnu Qayyim, innahu, karena sesungguhnya ilhad itu kufrun, merupakan kekufuran. Ya, merupakan kekufuran. Ma'adallahi min kufroni. Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah pada syarah beliau terhadap An-Nuniyah di sini terkait dengan lafaz kufur. Ya, beliau menyebutkan bahwa kekufuran di sini bisa maknanya kufur akbar al-mukhrij min al-millah, yang mengeluarkan pelakunya dari agama ini, bisa maknanya kufur asghar. Ya, dikarenakan ilhad sebagaimana pada bait yang berikutnya memiliki beberapa bentuk. Ya. Jadi bisa jadi kufur akbar seperti ilhad yang ada pada Jahmiyah. Ya, mereka, orang-orang Jahmiyah, menafikan seluruh nama dan sifat yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Maka ilhad yang ada pada mereka kekufuran kufur akbar. Ya, bahkan kekufuran mereka lebih parah dibandingkan kekufuran Yahudi ataupun Nasrani. Kata Imam Ibnu Qayyim selanjutnya, wa haqiqatul ilhadi fiha al-mailu bil isyraqi wat ta'tili wan nukrani. Dan hakikat ilhad, hakikat ilhad fiha, yani fi asma'ihi, di dalam nama-namanya, adalah al-mail, yani kecondongan, ya, kecondongan dari yang semestinya, ya, ini condong dengan kesyirikan, ta'til serta nukron, nukron makna ingkar, ya. Jadi di sini Ali bin Muqayyim rahimahullah menyebutkan tiga bentuk ilhad. Yang pertama bentuknya al-isyrak. Jadi menyekutukan ya, pada nama-nama Allah Subhanahu wa taala ya, dengan makhluknya. Ya, dengan makhluknya. Bisa ya, bentuknya menamai Allah Subhanahu wa taala dengan itu yang biasa digunakan pada makhluk. Ya, atau menamai makhluk dengan nama-nama yang dipetik dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti orang-orang Nasrani mengatakan ada Ab, ini maksud ya, Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka menggunakan Ab, Tuhan Bapa. Baik, hanya saat ada pengumuman telah pulang ke rumah Bapa. Ya. Ya. Di mana katanya? Di neraka atau di surga? Baik. Nah, ini ilhad dalam bentuk isyrak. Ya, atau menamai ya, makhluk dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, seperti yang dilakukan orang-orang musyrikin, menamai berhala mereka dengan nama-nama yang dipetik dari nama-nama Allah, dimushtaq ya, dari nama-nama Allah seperti Al-Lata, Al-Uzza, ya, Al-Manat, yang itu dipetik, ya, dari nama Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Ilah, ya, kemudian Al-Aziz dan Al-Mannan. Nah, ini ilhad bentuk pertama, yakni al-isyrak. Kemudian wa ta'til. Ilhad adalah bentuk ta'til, yakni mengosongkan Allah Subhanahu wa taala dari nama-namanya yang telah Allah tetapkan. Seperti yang dilakukan oleh Jahmiyah. Mereka mengingkari nama-nama Allah Subhanahu wa taala dengan anggapan atau dalih kalau Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang demikian banyak, berarti konsekuensi yang dinamai juga banyak. Ayo. Dan ini tentu prinsip yang batil, karena sebagaimana kita ketahui, pada makhluk, di antara makhluk ada yang memiliki nama lebih dari satu. Sebagai contoh misalnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau Muhammad, Ahmad, dan nama-nama beliau yang lainnya. Kemudian bentuk yang ketiga, dari bentuk-bentuk ilhad dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala, an-nukron, yakni pengingkaran terhadap apa yang telah Allah namakan atas dirinya. Contoh misalnya seperti pada ayat wahum yakfuruna birrahman, wahum yakfuruna birrahman. Ayat ini dijadikan salah satu bab pada kitab Tauhid Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, di mana mereka orang-orang musyrikin mengingkari nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman. Mereka menyatakan wa marrahman ma na'rifu ar-rahman illa ar-rahman al-yamamah. Apa itu ar-rahman? Kita enggak tahu rahman itu kecuali rahman yamamah, katanya. Ini bentuk ilhad yang ketiga. Jadi ada tiga bentuk ilhad. Pertama isyrak, yang kedua ta'til, yang ketiga nukran atau ingkar. Kata beliau selanjutnya pada bait yang keempat, fal mulhiduna idzan thalasu tawa'ifin fa 'alaihim ghadabun min ar-rahman. Kata beliau, fal mulhiduna idzan thalasu tawa'ifin, maka al-mulhidun, orang-orang yang melakukan ilhad dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala, jika begitu ada tiga taifah. Di sini tawaif, dasarnya mamnu minas sharf, kok di sini di tanwin. Syekh Ibnu Utsaimin menyatakan ini daruratus syir, daruratus syir, jadi tanwin. Jadi dengan demikian, kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, orang-orang mulhid dalam permasalahan nama-nama Allah Subhanahu wa taala ada tiga kelompok. Ini kelompok musyrik, mu'attil dan mungkir, Fa 'alaihim, maka atas mereka, yakni ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa mereka akan dapatkan ghadabun minar rahman, kemurkaan ya, dari Ar-Rahman, ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada salah satu ayat yang disebutkan dalil dalam permasalahan ini, surat Al-A'raf ayat yang ke-180, ada firman-Nya, "Walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayajzawna ma kanu ya'malun." Jadi pada firman-Nya, "Wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ih." Ini ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggalkan oleh kalian, biarkan, ya, orang-orang yang melakukan ilhad pada nama-namanya, pada nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, tinggalkan, biarkan. Sayujizawna ma kanu ya'malun. Mereka pasti benar-benar akan dibalas dengan apa yang telah mereka lakukan dari ilhad tersebut. Ya, di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengibhamkan apa bentuk hukuman yang akan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, di mana faidah, ya, ibham, ya, dimubhamkan, tidak ditayin apa bentuk hukumannya, menunjukkan besarnya hukuman yang akan didapatkan oleh mereka. Ya, di sini Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengibaratkan dengan fa'alaihimu ghadabun minar rahman, maka mereka akan dapatkan murka, ya, dari Ar-Rahman, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita ketahui, ya, orang-orang yang sesat, ya, mereka, ya, dalam surat Al-Fatihah disifati dengan Al-Maghdub, ya, golongan yang pertama. Kemudian yang golongan yang kedua, Ad-Dallun. Baik, Al-Maghdub sesat, enggak? Sesat, ya, tapi kesesatannya lebih karena mereka sesat di atas ilmu, ya, sehingga hujjah ini lebih sampai kepada mereka dibandingkan golongan yang kedua, Ad-Dallun. Sehingga hukuman yang didapatkan oleh mereka, Al-Maghdub alaihim, orang-orang Yahud dan yang semisal dengan mereka, itu lebih dahsyat hukumannya dibandingkan dengan orang-orang Nasrani atau yang semisal dengan mereka. Kemudian waqala aidan rahimahullahu ta'ala, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala juga menyatakan, masih dalam kitab yang sama, ya, An-Nuniyah atau Al-Kafiyatul Syafiyah, kata beliau, "Man syabbaha Allah al-azim bi khalqihi fahuwa an-nasibu li musyrikin nasrani aw attala ar-rahman min awsafihi fahuwa al-kafur wa laysa dha iman." Siapa saja, ada bait yang pertama, "Man syabbaha Allah al-azim bi khalqihi", siapa saja yang menyerupakan Allah yang Maha Agung bi khalqihi dengan makhluknya, ya, dengan apa saja dari makhluknya, "fahuwan nasibu li musyrikin nasrani", ya, maka dia dinisbatkan kepada orang-orang musyrik Nasrani, orang-orang musyrik dari kalangan Nasrani, ya, sebagaimana kita ketahui, mereka orang-orang Nasrani, ya, menyembah Isa, juga menyembah, ya, Maryam, ya, dua-duanya orang soleh, ya, yang satu nabi, yang satu wali. Baik. Nah, mereka jadikan sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, "aw attala ar-rahman min awsafihi", atau siapa saja yang mengosongkan Ar-Rahman, Allah Tabaraka wa Ta'ala, "min awsafihi", dari sifat-sifatnya, "fa Fahwal kafur, maka dia seorang yang sangat kufur. Al kafur, ya, orang yang sangat kufur. Wa laisa dza imani, ya, dan dia tidak memiliki keimanan. Ini Mu'attilah. Ya, oleh karena itu sekali lagi mereka orang-orang Jahmiyah, ya, itu lebih kufur dibandingkan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Ya, orang Yahudi mengimani kalau Allah Subhanahu wa taala, ya, memiliki tangan. Ya, oleh karena itu mereka mengatakan yadullah maglulah. Ya, tapi mereka orang-orang Jahmiyah mengingkari seluruh nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang sesungguhnya inti atau tujuan, ya, yang ingin mereka gapai adalah ingin menyatakan bahwa Allah itu tidak ada. Dikarenakan sesuatu yang ada itu mesti memiliki sifat. Dan ada itu sendiri salah satu di antara sifat, ya. Kita ketahui bahwa adanya Allah berbeda dengan adanya makhluk. Allah adanya tidak berpermulaan dan tidak ada akhirnya. Adapun makhluk adanya berpermulaan dan ada akhirnya. Sehingga dari satu sifat ini saja, ya, jelas berbeda antara sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat makhluknya. Baik. Jadi dari sini Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah menyatakan bahwa mereka yang mengosongkan Allah dari sifat-sifatnya, ya, mereka adalah orang-orang kafir, ya, walaysa dha imani, tidak memiliki keimanan. Kemudian qala asy-syarih rahimahullah wa qala al-allamatu Hafidz bin Ahmad al-Hakami rahimahullah taala fi kitabih al-mufid sulam al-wusul ila ilmi al-usul alladhi nazama fihi usul ad-din wa anwa' at-tauhid wa mu'taqad ahli sunnati wal jamaah nazman hasanan la yastaghni anhu al-muslim khususan talib al-ilm. Tabligh sanadnya dan al-allamah Hafidz Ibn Ahmad al-Hakami rahimahullahu taala telah berkata dalam kitabnya yang sangat bermanfaat yang beliau beri judul Sulamul Wusul ila Ilmil Usul. Sulam yakni tangga, ya, tangga yang menyampaikan kepada ilmu-ilmu yang pokok, ilmu pokok-pokok agama ini. Jadi maksud dia nih ilmu tauhid. Alladhi nazama fihi usul ad-dini wa anwa' at-tauhid wa mu'taqad ahli sunnati wal jamaah. Di mana beliau, ya, membuat bait syair yang di dalamnya beliau menjelaskan tentang pokok-pokok agama ini. Ya. Kemudian jenis-jenis tauhid serta i'tiqad keyakinan ahli sunnah wal jamaah dalam nazam yakni syair yang hasanan yang sangat bagus la yastagni anhu al-muslim di mana seorang muslim, ya, dia mesti membutuhkannya, tidak bisa merasa tidak butuh terhadap kitab ini, lebih khusus lagi para atau seorang talibul ilm. Syekh Hafidz Ibn Ahmad Al-Hakami, ya, beliau seorang yang Allah karuniakan kecerdasan yang luar biasa. Baik. Beliau berguru kepada seorang yang dijuluki sebagai mujaddid di Janub Saudiya, Syekh Abdullah Al-Qarawi, di mana pada usianya yang relatif muda, sekitar 19 tahun, ya, beliau dianggap oleh gurunya, ya, sudah memiliki kemampuan yang mumpuni. Mau belajar enggak? Sehingga Beliau Syekh Abdullah Al-Qarawi ya, meminta kepada sang murid ini ya, Syekh Hafid bin Ahmad Al-Hakami, dan beliau sendiri sudah diketahui ya, wafat pada usia yang juga relatif muda, sekitar 36 tahun. Ya, bersamaan dengan itu, ya, para ulama di Saudi menjuluki beliau sebagai Syekhu Masyaikhina. Ya, karena rata-rata masyayikh yang ada di Saudi itu yang hidup di masa kita itu murid dari muridnya Syekh Hafidz Al-Hakami. Nah, beliau diminta untuk menyusun sebuah nazam yang berisi tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Disusun dalam jadi jumlah bait yang cukup banyak karena beliau sendiri ya, memiliki keahlian yang luar biasa dalam membuat bait-bait syair. Sampai-sampai kata muridnya ya, bahwa Syekh Hafidz Al-Hakami ya, berbicara dengan nazam itu seperti kita berbicara perbicaraan biasa ya, artinya enggak mikir ini apa sebenarnya ikutnya. Sehingga setelah jadi, kemudian diserahkan kepada gurunya. Ya. Dan Syekh Abdullah merasakan kagum terhadap kandungan kitab tersebut dan bagusnya susunannya. Sampai kemudian meminta kepada Syekh Hafidz Hakami, alangkah bagusnya kalau diteruskan diberi syarah. Ya. Sehingga jadilah ya, syarah terhadap kitab Sulamul Wusul, yakni kitab Ma'arijul Qabul, yang akan disebutkan pada kelanjutan penjelasan ini ya, dalam 3 jilid ini Ma'arijul Qabul. Jadi dari sini kita mengetahui bagaimana kesungguhan ya, para ulama terdahulu, sehingga dalam usia yang relatif muda mereka sudah memiliki kemapanan ilmu yang ya, sangat bagus. Dan beliau sendiri ya, sebagian ya, ulama sifati ya, huwa kasmihi ya, beliau seperti namanya Hafidz ya, memang luar biasa hifadznya ya, pernah beliau berziarah kepada salah seorang di antara sahabatnya ya, kemudian melihat ada satu kutaib atau kitab yang bagus ya, beliau minta izin untuk meminjamnya ya, kata rekannya ini, wah enggak bisa itu kitab buat ngajar saya begitu ya, ya sudah kalau begitu saya pinjam satu malam untuk menyalinnya ya, sehingga disalin selesai, dan bersama dengan itu juga hafal ya. Jadi hafal dan selesai disalinnya. Ini kekuatan hifadz yang ada pada Syekh rahimahullahu taala rahmatan wasiah. Kata beliau, "Asy-syarih fa 'alaika ya talibal huda bihifdzihi wa mutala'ati syarhihi ma'aridul qabul." Maka wajiban dan semestinya engkau wahai pencari petunjuk, orang yang berusaha untuk mendapatkan petunjuk, untuk menghafalnya, yaitu menghafal nazam Sulamul Wusul ini dan menelaah syarahnya, yakni kitab Ma'arijul Qabul. Wa kadzalika, demikian pula jami'al mutunin nafi'ah, semua matan-matan kitab yang bermanfaat. Dan kitab Ma'arijul Qabul termasuk di antara kitab mutaakhirin dalam bidang akidah ya, yang sangat bermanfaat. Ini kitab Ma'arijul Qabul. Kata beliau, khususan fil aqidati wat tauhid. Lebih khusus lagi matan-matan dalam permasalahan akidah dan tauhid. Ya, akidah ini lebih luas dibandingkan tauhid. Tauhid bahasanya terkait dengan tauhidullah. Ya, adapun akidah mencakup di dalamnya rincian ya, dari rukun iman yang 6. Kata beliau, manfaat dari menghafal matan, kata beliau, fa inna dzalika, karena sungguhnya upaya untuk menghafal matan khususnya dalam akidah dan tauhid adalah miftahul ilmin nafi' biiznillah ta'ala. Merupakan kunci dari ilmu yang bermanfaat dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu kita tidak akan mungkin bisa masuk ya ke sebuah ilmu tanpa kita memiliki kuncinya. Kata beliau asy-Syarih, "Wa man hafizal mutuna hazal funun." Barang siapa berupaya untuk menghafal matan-matan ilmu, hazal funun, maka niscaya dia akan meraih ya cabang-cabang ilmu tersebut. Karena matan ini ya merupakan pokok. Ya, matan merupakan pokok. Oleh karenanya kata Asy-Syarih rahimahullah, "Wa man tarakal usul." Barang siapa meninggalkan al-usul, yakni pokok-pokok ilmu, hurrimal usul. Maka ya dia akan terhalangi dari menguasai al-usul. Ya, yakni al-wasilah, ya ilmu-ilmu cabang. Jadi jika pokoknya tidak dia menguasainya, maka mustahil untuk dia bisa menguasai cabang-cabangnya. Dan setiap ilmu ya memiliki usul, maka hendaknya sekali lagi ya, setiap kita berupaya untuk bisa menguasai, lebih daripada itu bisa menghafal matan dari ilmu-ilmu tersebut. Dan tentu ya, sebagaimana Syaikh Ibn Baz rahimahullah, beliau pernah ditanya terkait dengan apa matan yang terbaik untuk dihafal. Ya, beliau menjawab, sebaik-baik matan kitabullah, ya Al-Quran. Dan yang beliau mengisyaratkan untuk ya, jangan sampai seorang ingin berupaya untuk menghafal matan tauhid ini, matan fikih, ya, matan mustalah, sementara ya upaya untuk menghafal Al-Quran diremehkan. Ini tidak benar. Baik, karena kitabullah ya, pokok dari seluruh cabang ilmu. Ya, maka harus kita jadikan sebagai pokok yang terdepan untuk kita berupaya menghafalnya. Kata beliau, Syekh Hafidz Ibn Ahmad Al-Hakami, atau sebelumnya al-afwa yang terlewat, kata Asy-Syarih, wallahu al-muwaffiq, dan Allah Subhanahu wa ta'ala lah pemberi taufik kepada hamba-hambanya. Kemudian beliau menyebutkan apa yang dituliskan oleh Syekh Hafidz Al-Hakami pada kitab Sulamul Wusul, faslun fi bayani tauhidil ma'rifati wal isbat. Fasal, penjelasan tentang tauhid al ma'rifah wal isbat, di mana jenis tauhid ini meliputi tauhid ar-rububiyah dan al asma was sifat. Wa fi akhirih qala, di mana di akhir dari fasal ini, fasal tentang bayan tauhid al ma'rifah wal isbat, beliau Syekh Hafidz menyatakan, wa kullu ma lahu minas sifati athbataha fi muhkamil ayati. Dan semua dari yang Allah Subhanahu wa ta'ala miliki dari sifat-sifatnya, athbataha, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkannya, fi muhkamil ayati, dalam ayat-ayat yang muhkam. Ini menunjukkan kepada kita bahwa ayat-ayat sifat, ya, termasuk dari ayat-ayat yang muhkam. Muhkam, yakni jelas maknanya. Ya. Jelas maknanya. Ya, semua kita, ya, tidak perlu untuk menggali, ya, lebih dalam dari makna-makna tersebut, sudah bisa memahami ini muhkam. Dan ini yang menjadi pokok dari kitab. Ya. Adapun terkait dengan kaifiyah dari sifat, ya, kaifiyah dari sifat, maka ini perkara yang mutasyabih. Mutasyabih dari sisi tidak ada yang mengetahui tentang kaifiyah dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah. Ya. Adapun terkait makna, sekali lagi ini masuk dalam cakupan ayat-ayat yang muhkam seperti ini disebutkan, ya, oleh Syekh Hafidh Al-Hakami rahimahullah. Au sahha fi ma qalahu ar-rasul fa haqquhu at-taslim wal qabul, atau pada apa yang telah sahih dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari apa yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua dari sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala miliki, dari yang telah ditetapkan di dalam ayat-ayat yang muhkam, demikian pula yang disabdakan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, kata beliau, fa haqquhu at-taslim wal qabul, maka haknya yang menjadi kewajiban bagi kita adalah at-taslim wal qabul, untuk kita, ya, tunduk, at-taslim, tunduk, wal qabul, dan menerimanya. Saya menetapkan semua yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan atas dirinya, demikian juga yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sifatkan atas Allah Subhanahu wa taala. Kita menetapkan dan mengimaninya. Kemudian numirruha sarihatan kama atat ma'tiqadina lima lahu iktabat. Numirruha sarihatan kama atat, maka kita, ya, memperlakukannya sarihatan dengan tegas sebagaimana datangnya. Maknanya jika datang, ya, penjelasan bahwa seperti dalam hadis yang zilu rabbuna kulla lailatin ila sama'id dunya inna yabqa sulusul lailil akhir. Nah, kita memperlakukan sebagaimana datangnya bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya, oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam pada hadis ini jelaskan bahwa Allah turun. Kita menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala turun. Lafaz nuzul ini lafaz yang dipahami maknanya turun. Ya, sarihatan, dengan tegas sebagaimana datangnya. Ya, ma'tiqadina lima lahu tadat. Ya, bersamaan dengan keyakinan kita apa yang menjadi konsekuensi dari sifat-sifat tersebut. Ya, sebagaimana di antara sifat-sifat ada yang, atau nama-nama Allah Subhanahu wa taala ada yang muta'addin, ya, terkait dengan, yakni objek yang mendapatkan asar dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, seperti, ya, pada nama Allah Ar-Rahim, ya, yang Maha Penyayang. Kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala menyayangi siapa saja yang Allah kehendaki dari hamba-hamba yang memiliki persyaratan untuk mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, yakni keimanan. Apa yang disebutkan oleh Syekh Hafidh Ibn Ahmad Al-Hakami ini sebagaimana datang pada sebagian asar dari Salafus Salih, ingat saya, Al-Auza'i rahimahullah, ya, beliau menyatakan, ya, minallahi al-bayan wa 'ala ar-rasuli al-balagul mubin wa 'alaina At-taslim. Kemudian pada lafad numirruha sarihatan kama atat, sebagaimana datang ya, juga dari salaf, amirruha kama ja'at. Ya, amirruha kama ja'at. Minallahil bayan. Dari Allah subhanahu wa ta'ala datangi keterangan. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan tentang dirinya, ya, baik di dalam kitabnya ataupun melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa 'ala ar-rasuli al-balaghul mubin, dan menjadi kewajiban bagi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan dengan penyampaian yang jelas. Ya, dan kita meyakini Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah paling berilmunya di antara makhluk tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Paling jujurnya dari semua makhluk di dalam ucapannya. Demikian juga paling bersemangat terhadap umatnya dalam menasihati mereka. Demikian pula beliau orang yang paling fasih di dalam menjelaskan agama ini. Ya. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam telah menunaikan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan untuk disampaikan kepada makhluk-makhluknya. Kemudian apa yang menjadi kewajiban kita? Wa 'alaina at-taslim, dan wajib bagi kita untuk tunduk. Ya, tidak boleh membangkang, membantah atau mengingkari ya, apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan atau Allah beritakan melalui kitabnya ataupun melalui rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian min ghairi tahrifin wala ta'tili wa ghairi takyifin wala tanthili, maka kita menetapkannya, melakukan sarihatan sebagaimana datangnya dengan meyakini apa yang menjadi konsekuensi dari nama-nama tersebut, min ghairi tahrifin, tanpa kita mentahrifnya, menyelewengkan maknanya ya, kepada makna yang lain. Wala ta'til, tidak pula mengosongkan dari apa yang telah Allah sifatkan atau Rasul sallallahu alaihi wasallam sifatkan bagi Allah. Kemudian wa ghairi takyifin wala tamtsil, dan tanpa pula melakukan yakni takyif, membagaimanakan, menggambarkan tentang bagaimananya ketika menetapkan dari sifat-sifat Allah, wala tamtsil, tidak pula menyerupakan sifat-sifat Allah dengan yang ada pada makhluk. Ini hal-hal yang harus dihindari di dalam kita menetapkan seluruh sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Menghindari tahrif, demikian juga ta'til, ya, demikian juga takyif dan tamtsil. Kemudian kata beliau mengakhiri bait syairnya, bal qauluna qaulu a'immatil huda, bahkan perkataan kita ya di dalam permasalahan al asma wa sifat ini dan prinsip yang demikian tadi adalah perkataan para a'immatul huda, para imam-imam membawa petunjuk, para ulama. Tuba liman bihadyihim qad ihtada, maka di antara makna tuba yakni kebahagiaan, kebahagiaan bagi siapa saja yang dengan petunjuk mereka qad ihtada, dia menjadikannya sebagai petunjuk, sebagai bimbingan. Jadi demikian ya hasungan dari Syekh Hafidz Ibn Ahmad Al-Hakami untuk kita betul-betul berusaha ya mengikuti jalan yang ditempuh oleh para ulama di dalam memahami agama ini, tidak berjalan sendiri, tidak memiliki pemahaman sendiri yang menyempal dari apa yang dipahami oleh ya para a'immah umat ini, ya para imam-imam umat ini, yang keberadaan mereka adalah orang-orang yang melanjutkan tugas dakwah Rasul kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam membimbing umatnya. Baik, insyaallah ini yang kita pelajari pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.